بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، setelah tadi kita bawakan beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang menjelaskan kepada kita keharusan untuk merujuk kembali kepada sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, memeganginya, mengamalkannya, menghidupkan dan mengagungkannya. Maka berkesempatan malam hari ini kita akan lengkapi pembahasan dari sore dengan menyebutkan beberapa riwayat atau athar yang menjelaskan tentang bagaimana sikap para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam sikap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Riwayat-riwayat, keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwasanya para sahabah adalah orang yang sangat kuat di dalam mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, sangat mencintai sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan menjadikan sunnah beliau alaihi salatu wassalam sebagai hakim, sebagai pedoman, sebagai landasan, sebagai asas dalam perkara-perkara mereka. Di antaranya, fanafitin azakumullah, riwayat tentang al-istidzan, meminta izin masuk rumah orang lain, dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah mau mendatangi rumah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Minta izin sekali, enggak dibukakan. Kedua kalinya enggak dibukakan. Ketiga kalinya enggak dibukakan. Maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu pulang kembali. Waktu itu ikhwan fillah jazakumullah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang sibuk mengurusi perkara-perkara yang lainnya, sehingga tidak sempat untuk menemui Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Pada mendengar izinnya, mendengar salamnya, begitu selesai urusan beliau, beliau mengutus kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu untuk datang menemui Amirul Mukminin. Ketika datang ke rumahnya sahabat Umar, tanya, kenapa kamu pulang? Saya mendengar isinya kamu, saya mendengar salamnya kamu, tapi saya enggak sempat menemui kamu dikarenakan perkara-perkara yang lain. Kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, demikian sunnahnya. Ya begini sunnahnya. Kalau izin di rumahnya orang tiga kali enggak diizinkan, enggak dibukakan, ya pulang. Wahai sahabat Umar, kamu datangkan saksi kepada saya yang menjelaskan tentang sunnah ini. Kalau enggak, nanti kamu tak begini kan, tak begini kan. Sahabat Umar terkenal seorang penguasa yang keras, tegas. Tidak sembarangan orang menisbatkan sesuatu pada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu datang ke perumahan Ansar, menanyakan kepada mereka tentang masalah ini. Apa pernah kalian mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, izin tiga kali kalau tidak suruh pulang? Mereka mengatakan, iya kami dengar itu. Sahabat Umar minta saksi untuk saya ini. Kata mereka, akan pergi bersama kalian, bersama kamu Muhammad bin Maslamah. Maka Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu pun berangkat dengan Abu Musa al-Ash'ari menuju rumahnya Umar dan mengatakan, ini wahai Amirul Mukminin. Kata Muhammad bin Maslamah, na'am ya Amirul Mukminin, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata demikian. Maka Umar mengatakan, celaka Umar, syaghalahu safhu bil aswaq. Celaka Umar ini, dia luput melupakan atau melalaikan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia terlalu sibuk dagang di pasar. Begitu ya ikhwan. Paham? Menunjukkan sahabat Umar langsung menerima itu. Begitu dipastikan Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan demikian, menerangkan demikian sebagai sunnah beliau, langsung tunduk sahabat Umar, menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa dia enggak tahu sunnah ini? Kenapa Umar enggak tahu? Menyalahkan sibuk pasar ini. Begitu. Riwayat yang lainnya ialah ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama rombongan dari Madinah hendak datang ke Syam. Di tengah perjalanan terdengar berita khabar bahwasanya Syam sedang dilanda wabah penyakit taun. Wabah penyakit taun. Berhenti sahabat Umar sebuah tempat, minta supaya rombongan pulang saja ke Madinah. Yang lainnya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apa engkau takut dengan taun? Semuanya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Fakhtalafu. Mereka pun akhirnya ikhtilaf. Ada yang mengatakan pulang saja, ada yang mengatakan teruskan masuk. Sampai ketika itu ada salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak salah Yafan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, mendengar ada ikhtilaf seperti itu, datang segera dan mengatakan, saya punya ilmu. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kalau ada wabah taun menimpa sebuah tempat, maka orang-orang yang di dalamnya jangan keluar dari tempat tersebut, dan orang-orang yang di luar jangan masuk ke wilayah tersebut. Begitu. Bertakbir sahabat Umar. Allahu Akbar. Karena idenya beliau persis sesuai dengan riwayat tadi. Beliau belum masuk ke kota Syam. Artinya apa? Tidak boleh masuk. Harus pulang. Hal kata ikhwan. Juga riwayat yang lain. Juga masih tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Abi Syaibah At-Tahawi fil Ma'ani wal Mushkil dengan sanad hasan ya ikhwan. Suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk dengan beberapa orang sahabat. Tiba-tiba datang seorang mengadu. Wahai Amirul Mukminin, saya mendengar di masjid Zaid bin Thabit berfatwa begini-begini tanpa ilmu. Marah sahabat Umar. Panggil dia. Panggil. Maka sahabat Zaid bin Thabit datang kepada Amirul Mukminin. Sama mengatakan, apa ini yang sampai berita pada saya, engkau berkata sesuatu di masjid Nabi begini-begini-begini-begini? Maka Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mengatakan bahwasanya orang yang berhubungan dengan istrinya tidak keluar, kalau wajib mandi. Paham ya? Tidak keluar, tidak wajib mandi. Rasulullah mengatakan al-ma'u minal ma', al-ma'u minal ma', begitu. Begitu. Kata Zaid bin Thabit, ini bukan dari saya mendengar dari paman-paman saya riwayat seperti ini. Kata Umar, pamanmu yang mana? Disebutkan Ka'ab bin Malik, Wafulan, dan satu di antaranya sebutkan nama sahabat, kebetulan waktu itu di sampingnya sahabat Umar. Noleh Umar. Hah, apa ini? Kata sahabat Umar. Ya begini yang kami dengarkan dari kita lakukan di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini sahabat Ansor ini di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam berbuat demikian. Kalau berhubungan dengan istrinya kemudian kasal, malas begitu, loyo, tidak keluar, tidak mandi, maka Umar bertanya, apakah kalian pernah bertanya kepada Rasulullah masalah ini? Belum pernah, wahai sahabat Umar. Beliau mengatakan, aliyya bil qaum, panggil semua ahlu syura ini. Al-qaum yani para al-badriyun, ahlu badr, para masyaikh as-sahabah. Karena sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini memiliki majlis dewan syura untuk memusyawarahkan masalah-masalah yang ditunjuk ialah ahlu badr, para sahabat yang tua yang pernah ikut perang Badar. Dan masyaikh as-sahabah. Panggil semua. Bagaimana kalian dengan masalah ini? Fakhtalafu. Mereka ikhtilaf ya kawan. Jumhur. Ketika itu. Kebanyakan yang hadir waktu itu mengatakan, tidak mandi. Tidak mandi. Kecuali pendapatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berdua mengatakan, idzal taqaf khitanan wajib al-ghusl. Kalau ketemu dua khitannya wajib mandi. Gitu. Kata sahabat Umar, ya sahabat, antum ini orang yang terbaik di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Lah kalau kalian saja ikhtilaf, lah bagaimana umat yang setelah kalian? Nah begitu. Kamu saja ikhtilaf. Ada yang mengusulkan, wahai Amirul Mukminin, utus saja seorang kepada Ummahatul Mukminin, kepada istrinya Nabi alaihissalatu wassalam. Kan begitu ya? Ya enggak? Iya. Alhamdulillah. Nah, dikirim ke istrinya Nabi. Karena mereka yang paling tahu bagaimana kehidupannya Rasul alaihissalatu wassalam urusan dalam rumah. Maka diutus seorang ke Hafsah. Hafsah binti Umar. Kata Hafsah, la ilma li fi hadha. Saya enggak punya ilmu masalah ini. dikirim kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya Aisyah, "Na'am. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, 'Idzal taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl.' Kalau ketemu dua khitan, wajib mandi." Wajib mandi. Paham ya? Wajib mandi. Sampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, "Wallahi, setelah hari ini kalau ada orang yang berbuat demikian berhubungan sama istrinya, lo yo ndak keluar ndak mandi, nih saya akan saya beginikan dan beginikan," kata sahabat Umar. Gitu ya, ikhwan. Betul-betul diagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dijadikan sebagai pedoman mereka, landasan mereka, pijakan mereka, asas mereka dalam menyelesaikan semua permasalahan. Ada hadis langsung diterima. Ada riwayat langsung diterima. Para sahabat ikhwan. Contoh lagi yang lainnya untuk urusan yang lebih besar daripada itu. Ialah hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Terjadi pada masa setelah meninggalnya Khalifah Ar-Rasyid Ar-Rabi' Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sepeninggal beliau ikhwan, kaum muslimin terbagi menjadi dua kubu. Kubu Iraq, Kufah, dan kubu Syam. Kubu Iraq, kepemimpinannya digantikan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, dibaiat oleh kaum muslimin di Baghdad, di Kufah, di Iraq, di sekitarnya, Makkah, Madinah, ilahi. Sementara di Syam, ketika itu yang memimpin ialah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Hendak terjadi pertempuran saudara besar-besaran. Pasukan Kufah menyiapkan tentaranya besar-besaran. Semuanya mendukung Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai terkumpul personil yang amat sangat banyak, saking banyaknya digambarkan sama sang rawi, itu di depan beliau menungso manusia madal basor, sejauh mata memandang. Di sebelah kanannya madal basor, sejauh mata memandang. Sebelah kirinya madal basor, sejauh mata memandang. Sebelah belakang juga demikian. Umat yang luar biasa besarnya, pasukan yang sangat besar. Dari Syam juga demikian, menyiapkan pasukan yang sangat besar pula, hendak bertemu, mau tempur perang saudara. Di saat seperti itu, khanamatina azakumullah, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasul yang mulia ini, teringat dengan satu sabda Rasulullah SAW, bergegas dia mendatangi sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, mengatakan, "Ya Al-Hasan, tanazal." Wahai Al-Hasan, tanazal, turun kamu, turun. Kamu turun dari jabatan ini, serahkan urusannya kepada Muawiyah. Itu kenapa? Saya pernah mendengar kakekmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong kamu di atas mimbar. Sesekali Rasul melihat kepada kamu dan sesekali melihat kepada para sahabat yang lainnya hadir waktu itu. Dan saya mendengar kakek mengatakan, "Inna bni hadha sayyid wa sayuslihu Allahu bihi bainal fi'atayn al'azimatayn min al-muslimin." Atau fala'alla Allah yuslihu bihi bainal fi'atayn al'azimatayn min al-muslimin. Kata kakek kamu, menunjuk pada kamu, "Wahai Al-Hasan, sesungguhnya putraku inilah seorang tokoh. Dan barangkali Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan melalui putraku ini antara dua pasukan yang sangat besar di kalangan kaum muslimin. Ini waktunya. Turun kamu, turun. Turun dari jabatan kamu. Tanazal. Ngalah kamu. Lengser. Serahkan semuanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu." Maka sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mendengar satu riwayat ini, langsung mengumumkan turun jabatan di hadapan semua prajurit dan pasukan yang besar tadi dari Kufah. Menyatakan turun dari jabatan apa namanya kekhilafahan dan menyerahkan semuanya kepada kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma untuk menyatukan kaum muslimin. Langsung gagah berani itu. Dengan mendengar satu hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ada sebagian orang yang mendekat ke Al-Hasan. Ya Al-Hasan, malu kita sudah keluar dari rumah begini, mengumpulkan massa sedemikian banyak seperti ini, menggalang massa yang besar seperti ini, malu kita. Sudah mending, tidak apa-apa lah, al-anar, lal-ar, tidak apa-apa lah masuk neraka, tapi jangan sampai malu begini. Katanya sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, la, al-ar, lal-nar, mending malu, yang mending tidak neraka. Maka semua itu dilimpahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau diangkat sebagai awwalul muluk fil Islam, raja pertama dalam Islam. Maka kaum muslimin selamat dari pertempuran besar, selamat dari pertumpahan darah, dan waktu itu dikenal sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Pertanyaannya, besar pertanyaannya ini. Tahun berapa Hijriah? Tahun persatuannya waktu itu. Mana dia? Tahun berapa ini? Amul Jamaah ini. Yang bisa katakan? Loh, enggak ada yang berhati. Ini hadiah langsung tunai. HTL, hadiah. HLT, hadiah langsung tunai. Ah, saya minta tahu. Fadhal. Tahun 45 Hijriah. Sayang-sayang ini hadiah belum nyampe ke Anda ini. Siapa lagi yang tahu? Jangan nebak-nebakan. Harus betul-betul tahu. Fadhal ya. Tahun 30 Hijriah. Lepas lagi nih hadiah ini. Eman-eman ini. Allah musta'an. Gak ada yang tahu. Fadhal ya. Berapa? 80 Hijriah. Ya sudah meninggal semua mereka ya akhi. Allah musta'an. Jangan nebak-nebak. Harus pakai ilmu ya akhi. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Nah, jangan ngomong tambah ilmu. Yang tahu, yang tahu. Ini kayaknya mengangkat tangan ini. Iya. 12 Hijriah. Barusan wafat Rasulullah SAW. Masa kegilapannya Abu Bakar Siddiq itu. Masa tahu-tahu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Loh, repot urusannya itu. Wah, ya apa ini. Harus belajar sejarah ya akhi. Sejarah itu penuh dengan makna dan ibrah. Pak Abdullah. Iya, dapat hadiah itu di bawah pulang ke Jawa ini. Tahun berapa itu? Oh, anta nasi tahu kasihannya. Dia bilang nasi tuhu. Oh iya, anta nasi tahu. Ya aku nasi ma'a tahu kasihannya. Siapa yang tahu ini? Anta ya teman. Allah Ustaz, tak ngerti. Tahun berapa itu? Fadhal ya Khan Arif, Pak Dokter Gigi. Tahun 23 Hijriah. Allah musta'an. Itu masa-masa kekhilafan. Akhir kekhilafan Umar itu ya. Akhir kekhilafan Umar itu ya. Jauh. Masih ada khilafahnya Utsman. Jauh lagi. Iya. Hitung-hitung ini. Itu apa ya? Nggak ada yang bisa jawab ini. Setelah. Apa ini? Waktu itu karena binti nasakumullah amul jamaah terjadi pada tahun yang ke-40 Hijriah. Enggak pakai 5. Nah. 40 Hijriah, ikhwan. Naam ya, ikhwan. Jong, kok tahu? Iya. Tamam. Khilafatun nubuwah 30 sanah. Yang namanya kekhilafahan Nabi masa-masa khulafaur rasyidin 30 tahun. Paham ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai hijrah sampai wafatnya sekitar 10-an tahun. Ya Pak ya? Loh. Iya kan? Periode Mekah berapa tahun? 13 ya, akhir. Periode Madinah 10. 10 tambah 30. Loh. 10 tambah 30. 40 ya, akhir. 10 tahun masanya Rasulullah di Madinah dan 30 tahun masa khilafah nubuwah. Paham ya? Jadinya tahun ke 40 tahun. 40 tahun Hijriah. Masya Allah, bayangkan. Dengan mengamalkan satu sunnah, mengagungkan satu sunnah, rela turun jabatan dari pemerintahan. Bayangkan kan. Satu hadis ya akhi. Dengan satu sunnah, mengamalkan satu riwayat, kaum muslimin selamat dari pertumpahan darah. Selamat dari pertempuran bersaudara. Semangatnya para sahabat yang mulia mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nama ikhwan. Bahkan di kalangan mereka ini ikhwan fillah azzakumullah, para sahabat al-kiram, sampai ada yang kemudian bepergian jauh dalam rangka untuk mengamalkan, mengilmui, mengetahui sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mau contoh? Contoh yang pertama ikhwan. Hadisnya Abu Thaliq. Pernah dengarkan sahabat hadis ini? Nama sahabat namanya Abu Thaliq. Pernah dengar? Istrinya namanya Ummu Thaliq. Wal hadis disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau Sahihul Muslim ma laisa fis sahihain. Kisahnya bahwasanya Abu Thaliq ini qala bin azakumullah punya kendaraan unta yang biasa beliau pakai untuk berjihad fi sabilillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Nah, pada waktu suatu tahun Ummu Thaliq minta izin untuk haji menggunakan kendaraan tadi. Paham ya? Kata Abu Thaliq, saya tidak akan memberikan kendaraan kamu untuk haji. Khusus ini untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Thaliq, haji kan perkara yang baik. Allah akan janjikan kemanfaatannya untuk kamu. Gitu. Nggak mau dia. Saya mau tanya dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan untanya langsung datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki unta satu ini. Saya persiapkan untuk berjihad fisabilillah bersama kamu. Kendaraan khusus untuk jihad. Ini Ummu Thaliq ini minta haji menggunakan kendaraan saya. Bagaimana ya Rasulullah? Beliau mengatakan, serahkan kepada istri kamu. Dan kamu akan mendapatkan pahalanya. Ya kata ikhwan. Semangat yang tinggi langsung ke Rasulullah SAW. Lebih jauh daripada itu. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Sirwa'ah. Ada yang tahu insyaAllah Abu Sirwa'ah. Siapa namanya Abu Sirwa'ah? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu siapa Abu Sirwa'ah ini ya kawan? Hah? Ada yang tahu? Mana santrinya ini? Hah? Sahabat Rasul kunyahnya Abu Sirwa'ah. Ada yang mengatakan Abu Sirwa'ah. Yang ini yang masyhur, ada lagi mengatakan kunyahnya lain lagi. Siapa nama sahabat itu? Pakai hadiah kalau ini. Ini santri ini, hilang kafe. Mana santri? Ini santri ini. Tidak ngerti? Hah, apa? Uqbah? Ibn Harith? Kalau Uqbahnya betul. Tetapi kalau Ibn Harithnya lihat. Labas. Kalau yang nama bapaknya saya masih ragu-ragu. Mungkin Uqbah bin Amir, mungkin Uqbah bin Harith. Salah satunya ikhwan. Mungkin dia namanya Uqbah. Asabta ya akhi. Uqbah ini ikhwan fillah azakumullah. Menikah dengan seorang perempuan. Sudah akad jadi sebagai istrinya dia. Tiba-tiba ada seorang nenek tua. Datang kepada dia. Dengan mengatakan bahwasanya wanita yang kamu nikahi itu, kamu dan dia itu sama-sama saya susui waktu kamu masih kecil. Paham? Ini nenek ngaku, saya ini yang nyusui kalian berdua waktu masih kecil, kamu dan istri kamu ini. Artinya apa? Uqbah ini dengan istrinya saudara sesusuan, tidak boleh dinikahi. Marah Uqbah. Maka dia langsung mempersiapkan kendaraannya. Dan beliau tinggal di Mekah ya ikhwan. Dari Mekah langsung berangkat menuju ke Madinah, bayangkan. Berapa jaraknya itu? Hah? Ratusan kilometer. Ini lagi. Kalau naik kendaraan cepat berapa jam? Hah? 8 jam. Iya. 6-8 jam. Kendaraan cepat itu. Gitu. Lah waktu itu kendaraannya unta atau kuda atau keledai. Nggak ada lagi yang lain. Nggak tahu berapa jam itu, berapa hari sananya itu. Khusus datang kepada Rasul alaihissalatu wassalam untuk menanyakan masalah satu ini. Sampai di Madinah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya menikah dengan seorang wanita. Kemudian datang kepada saya seorang wanita tua. Dan dia mengaku bahwasanya dia menyusui saya dan istri saya waktu masih kecil. Rasul berpaling, tidak jawab. Kejar lagi sama Uqbah di depannya lagi. Ya Rasulullah, berpaling lagi. Sampai ketiga kalinya. Beliau mengatakan, kaifa waqad qil. Sebagaimana lagi sudah dikatakan demikian sama nenek tadi. Terpahami, bagaimana lagi? Maka dengan saat itu juga, ibn Abidin Azzaikumullah, Uqbah ini radhiyallahu ta'ala anhu, langsung menfasakh nikahnya. Bubar pernikahannya. Yes, mulai. Hal kata Ibn. Sudah datang jauh-jauh dari Mekah menuju ke Madinah untuk mencari sunnahnya Rasul alaihissalatu wassalam. Jawaban dari beliau, tahu sunnahnya. Tidak pakai babi bu. Oh begitu, langsung diamalkan. Nah kemudian, aduh, Ibn Rasul. Pakatnya nanyar ini. Hah, baru nikah loh. Nah begitu ya Ibn. Ngerti ini merupakan perkara yang melanggar, bukan orang yang hak untuk dinikahi, langsung bubarkan. Fasakh nikahnya ya ikhwan. Masya Allah ya ikhwan. Inilah contoh-contohnya para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bagaimana mereka mengagungkan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Bagaimana mereka menjadikannya sebagai pedoman, sebagai landasan. Bagaimana mereka dengan langsung mengamalkan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam ketika mendengarkannya. Naam ya ikhwan. Dari hadis ini, mana mungkin azza kumulah kisahnya Uqbah ini ada faedah penting, yaitu bahwasanya persaksian perempuan tidak diterima seorang diri dalam urusan harta atau urusan yang lainnya, kecuali harus dengan laki-laki di sebagian kesempatan ya, laki satu, perempuan dua di sebagian kesempatan. Khusus karena fitnah azzaikumullah dalam bab ridha'ah, dalam bab penyusuan, persaksian seorang wanita dipakai dengan syarat itu wanita, wanita yang adil, wanita yang amanah, yang terpercaya perempuan tersebut. Langsung dipakai persaksiannya dengan riwayat ini karena fitnah azzaikumullah, dan itu hukum perkecualian. Hari paham ya? Nah, ada faedah ya. Masya Allah. Di kalangan mereka pula ya, wabarakatuh. Sampai ada yang kemudian menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mendengarkan satu hadisnya Rasulullah SAW. Dicari ya, ikhwan, dipelajari itu, walaupun harus berjalan jauh. Ini adalah kisahnya sahabat Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhumah, yang melakukan rihlah ilmiah dari kota Madinah menuju ke kota Mesir hendak menjumpai sahabat yang mulia Abdullah ibn Unais radiyallahu ta'ala anhu untuk mendengarkan satu hadis yang didengarkan sama Abdullah ibn Unais dan terkenal sebagai rihlatul Jabir. Wal hadis dihasankan oleh sebagian para ulama. dari kota Madinah sampai kota Mesir, sahabat Jabir menempuh perjalanan selama sebulan penuh. Bayangkan, sebulan penuhnya ikhwan. Naiknya tadi itu paling pole kuda yang paling cepat. Sebulan penuh harus mempersiapkan bekal selama sebulan. Bekal untuk dia sebulan penuh. Antum tahu sendiri kana wattina asakumullah, waktu itu tidak ada yang namanya penginapan. Enggak ada yang namanya hotel. Sehingga kalau kemalaman tambatkan kudanya tidur di losmen atau semisalnya, enggak ada. Waktu itu enggak ada yang namanya warung. Enggak ada kemudian bepergian ada warteg. Hah? Enggak ada. Tahu warteg ya? Ada warung Tegal ada. Hah? Enggak ada. Sehingga harus membawa perbekalan sendiri. Harus istirahat di sembarang tempat. Kadang di bawah pohon. Kadang di dekat batu. Kalau panas kepanasan. Hujannya kehujanan. Sebulan penuh ya ikhwan. Untuk mendengarkan satu hadisnya Rasulullah SAW. Sampai di Mesir. Tidak pakai banyak bicara. Saya mendengar sebuah hadis Rasulullah SAW yang kau dengarkan. Apa riwayat itu? Langsung sampai ke sana 20 menit. Dan pulang lagi karena fitnah Allah. Bayangkan itu semangat yang membaca, semangat yang tinggi para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk menggali, mengilmui, mengetahui sunnah Rasul alaihissalam dan untuk mereka amalkan dan mereka agungkan. Saya kira mungkin di zaman sekarang ini belum ada yang seperti itu ya ikhwan. Nah, berjalan selama sebulan penuh untuk satu riwayat. Satu riwayat. Hah? Nah, sekarang ini wallahi nasakumullah, sehari sekian banyak riwayat kamu dengarkan. Luar biasa. Pernah disebutkan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari wallahi nasakumullah dari jalan Amir Sya'bi radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan sebuah hadis. Saya lupa lafaz hadisnya ikhwan. Disampaikan kepada orang-orang Kufah waktu itu. Dia mengatakan, "A'tayna kumuhu bighairi syai'in. Wa qad kana yurhalu ila mithli hadha ila al-Madinah," kata beliau. Amir Asy'abi di Kufah. Setelah membawakan riwayat tadi, dia mengatakan, "Kalau saya berikan riwayat ini pada kalian dengan tanpa apa-apa, dengan tanpa kalian harus rihlah, dengan tanpa kamu harus menyiapkan kendaraan, dengan tanpa harus menyiapkan bekal, dulu untuk mendapatkan satu riwayat ini harus datang ke kota Madinah. Bayangkan kan. Dari Kufah ke Madinah, Irak, Madinah jauh. Ya kata ikhwan. Maka ikhwan Madinah asyakumullah para sahabatul kiram itu merupakan orang yang paling cinta dengan sunnah Rasul, paling tahu tentang sunnah Rasul, orang yang paling mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling cepat dalam mengamalkannya. Mereka sosok panutannya ikhwan. Mereka tauladan dalam bab ta'zimus sunnah, dalam bab mengagungkan sunnah, wal amal bis sunnah, mengamalkan sunnah, mengilmui sunnah, menghidupkan sunnah, berpegangan dengan sunnah, para sahabatul kiram. Sampai di kalangan mereka juga ya wa'alaikum warahmatullahi dalam rangka untuk menggali mengilmui sunnah Rasul, gantian dengan tetangganya. Gantian dengan tetangganya, karena enggak mungkin setiap hari datang. Gantian dengan tetangganya. Ini dilakukan oleh sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wal hadis al-Bukhari. Sahabat Umar ya ikhwan gantian dengan tetangganya dari kalangan Ansar, Ansari. Begitu. Satu hari sahabat Umar yang turun ketemu Rasulullah SAW menyampaikan apa mendengarkan hadis dari beliau, ilmu dari beliau, pulang sampai kamar tetangganya. Katakan darinya, gantian tangganya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil ilmu dari beliau, pulang lagi disampaikan kepada sahabat Umar. Kata beliau, waktu itu kami sedang ketar-ketir, sedang khawatir-khawatir bakal diserbu oleh Malik Ghassan, Raja Ghassan dari Syam. Dan waktu itu giliran tetangga saya Al-Ansari yang ketemu Rasulullah SAW. Ini beliau di rumah. Tiba-tiba sahabat Ansori ini kemudian bergegas mengatakan, "Athammahu Apakah engkau di sana wahai Umar? Sambil menggedor pintunya. Ada apa ini? Apakah penguasa Konstantinopel datang menyerang kita? Diambil bajunya, mengatakan, ada apa? Datang pasukan dari Syam menyerbu kita. Kata Ansar ini, la bal a'zamu min dzalik. Enggak, tapi lebih ngeri daripada itu. Apa itu? Talakan Nabi Yunisa. Rasul mentalak istrinya. Langsung lemas sahabat Umar ini. Langsung segera mengambil bajunya, lengkap, turun menemui Rasulullah, menemui putrinya Hafsah. Lihat Hafsah sedang nangis, tukul diginikan sama bapaknya. Aku bilang apa sama kamu? Kalau bukan karena aku, diceraikan kamu sama Rasulullah SAW. Marah sahabat Umar ya, Pak. Hah? Kamu jangan cemburu sama si fulana itu. Ini sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aba nangis sahabat Hafsahnya. Ila akhiril hadis. Panjang hadisnya ya, Pak. Hah? Ya, melihat dalam Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim riwayat seperti ini. Yakni menunjukkan betapa semangatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengetahui, mengilmui sunnah Rasulullah SAW. Itu bentuk ta'zimnya mereka, pengagungan mereka kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kata ikhwan, maka ikhwan fillah azakumullah, tentunya orang-orang yang kayak kita ini seharusnya lebih-lebih lagi harus punya semangat yang tinggi untuk mengilmui, mengkaji, menggali, mendalami sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadikan sebagai pegangan kita, pedoman kita, landasan kita, imam kita. Kita hidupkan, kita agungkan, kita dakwahkan kepada masyarakat kita. Tamam? Dikarenakan ifan amatina azakumullah itu merupakan perintah Allah, perintah Rasulnya. Dan demikianlah amalnya para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan masih banyak lagi ifan amatina azakumullah. Sekian banyak riwayat-riwayat, kisah-kisah dari kalangan para sahabatul kiram dalam memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula para tabi'in atau atba'ut tabi'in atau para imam yang lainnya, sungguh mereka sangat memuliakan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan saya bawakan beberapa riwayat dari mereka betapa mereka marah ketika melihat sunnah Rasul dihinakan, sunnah Rasul dilecehkan atau ditentang. Insyaallah ta'ala pada pertemuan keesokan hari kita akan membahas tentang orang-orang larangan menentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian ancaman-ancaman, hukuman-hukuman orang-orang menentang Rasul atau sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan bagaimana sikapnya para sahabatul kiram, para ulama kita kepada orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah ta'ala ونقفي له سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.